Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Minggu 10 Juli 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Nico Firza. Pelaku pencurian yang baku tembak dengan polisi di Medan akhirnya tewas. Warga Solo menggelar aksi menolak kekerasan. Topan Super Neparta mendekati wilayah provinsi Fujian, Cina bagian timur. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pelaku pencurian mobil yang baku tembak dengan dua orang personel kepolisian di Medan Sumut meninggal dunia. Sementara dua orang polisi yang bertugas di Satreskrim Polresta Medan itu dikabarkan kondisinya dalam keadaan stabil dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Haji Adam Malik Medan. Detiknews.com melansir, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Medan Kombes Farid Amansyah mengatakan pelaku pencurian mobil atas nama Ramdan Putra 20 tahun meninggal dunia pada Sabtu dini hari akibat kebocoran paru. Pelaku mengalami luka tembak di bagian paha kanan, lengan bawah kanan, dan dada kiri. Kini jenazah pelaku tersebut masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara itu kondisi dua orang personel polisi, Aibtu Johnson Huta Julu 51 tahun dan Bribka Diswanto Purnomo Rumapeya 38 tahun dalam keadaan stabil dan masih dalam perawatan di RSUP Haji Adam Malik Medan. Seperti diberitakan, baku tembak antara pelaku dengan polisi terjadi pada Jumat kemarin. Polisi saat itu sedang menyamar dan melakukan transaksi jual-beli mobil Fortuner curian dengan pelaku. Sederalun, belasan warga Solo menggelar aksi menolak kekerasan pada Minggu pagi. Mereka menegaskan bahwa Solo tetaplah kota yang nyaman untuk kunjungan dan tidak terpengaruh serangan aksi bom bunuh diri yang terjadi pada -1 Lebaran yang lalu. Kompas.com melansir, aksi tersebut digelar di tiga titik di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Ketiga titik itu adalah di depan Plaza Sriwedati, di perempatan Ngarstopuro, dan di Bundaran Gladak. Selanjutnya seluruh peserta aksi berkumpul dan memusatkan aksi di perempatan Ngarstopuro. Aksi kultural tersebut menyita perhatian warga yang sedang lewat. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster. Beberapa tulisan seakan menyindir pelaku bom bunuh diri pada Selasa atau H-1 Lebaran lalu. Koordinator aksi Budi Rianto mengatakan saat ini ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan keutuhan Indonesia dengan melakukan bisnis ketakutan. Kunci untuk menghadapinya adalah dengan terus menjalin solidaritas, kerukunan, dan kebersamaan. Aksi tersebut diisi dengan beberapa atraksi seni untuk menunjukkan bahwa Solo tetap aman dan nyaman. Sirelun, Topan Super Nepartak mendekati wilayah Provinsi Fujian, Cina bagian timur dengan membawa angin kencang dan hujan deras. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi akibat topan ini. Detiknews.com melansir, dilaporkan kantor berita Cina Xinhua, seperti dilansir Reuters, sedikitnya 420 ribu warga dari empat kota di Provinsi Fujian, Cina bagian timur termasuk ibu kota Fuzhou terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman akibat topan Super Nepartak. Lebih dari 300 rangkaian kereta cepat, kemudian 400 penerbangan dan nyaris 5.000 operasional bus dibatalkan akibat topan ini. Topan Nepartak ini melanda wilayah Fujian sejak Sabtu petang. Xinhua melaporkan topan ini menerjang kota Shishi dengan membawa angin berkecepatan 100 km per jam. Hujan deras dengan curah hujan lebih dari 250 mm terus mengguyur wilayah Putian selama 4 jam sejak Sabtu pagi waktu setempat. Di Taiwan, topan Nepartak memicu korban jiwa sedikitnya 3 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Otoritas setempat memperkirakan topan ini akan memicu banjir parah di sebagian wilayah Cina bagian tengah dan timur, khususnya kota Wuhan. Sedelon, komplotan perampok menyantroni PT Ayudi Persada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang mengikat seorang anggota TNI yang diperbantukan sebagai sekuriti di perusahaan tersebut sebelum akhirnya mencuri sejumlah barang di lokasi. Detiknews.com melansir. Kasareskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Eko Hadi Santoso mengatakan korban Polda Iwe, anggota Koramil Jagakarsa yang diperbantukan sebagai sekuriti di lokasi diikat para pelaku. Perampokan terjadi sehari setelah Lebaran atau pada Kamis lalu. Para pelaku berjumlah sekitar 5 orang mendatangi PT Ayudi Persada yang terletak di Jalan Raya Lenteng Agung, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan membawa golok. Para pelaku mendatangi lokasi dengan cara melompati pagar, kemudian mengikat tangan dan kaki Iwi dengan tali. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban. Setelah berhasil menguasai korban, para pelaku mengambil uang perusahaan sebesar Rp90 juta dan uang pribadi korban sebesar Rp10 juta. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini, polisi masih memburu para pelaku. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sirelon Dirut RSUD Cibabat Trias Nugrahadi mengatakan sebanyak 21 korban luka-luka kecelakaan maut di Cimahi, Jawa Barat sudah pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga 9 korban meninggal sudah dibawa oleh pihak keluarga. Tribunnews.com melansir. Trias mengatakan saat ini masih ada 6 korban yang tengah dirawat karena mengalami luka sedang seperti patah tulang. Bahkan 2 di antaranya akan naik ke meja operasi. Menurut Trias, 6 korban yang masih berada di rumah sakit kemungkinan besar biaya perawatannya akan membengkak, terutama 2 pasien yang akan menjalani operasi. Pihaknya mengaku bakal memfasilitasi pasien yang ingin dirujuk ke rumah sakit lain di Karawang, mengingat 6 pasien yang tersisa merupakan penumpang bus. Sedelon, angin puting beliung melanda kawasan Sukadame, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Satu warga tewas dan beberapa rumah penduduk rusak serta sejumlah pohon tumbang akibat angin kencang tersebut. Okezone.com melansir. Kepala Kepolisian Sektor Kuala, AKP Mulyono mengatakan satu warga tewas akibat tertimpa pohon tumbang diterpa angin. Korban bernama Indah Lestari baru bangun, 8 tahun, siswa kelas 2 sekolah dasar. Informasi dihimpun, korban Indah Lestari saat itu sedang memasukkan kambing milik orang tuanya bersama abangnya Sentosa Bangun 10 tahun ke kandang. Ketika itu terjadi hujan deras dan angin kencang. Satu korban sedang mengikat kambing di dalam kandang. Tiba-tiba angin puting beliung menumbangkan pohon aren yang ada di sekitar kandang kambing, sehingga korban terjepit di kandang kambing. Tidak lama pohon aren yang satu lagi tumbang yang juga menimpa kandang kambing itu. Korban meninggal dunia di tempat kejadian, sementara abang korban berhasil selamat. Sherlon, Simone Inzaghi ditunjuk untuk menggantikan posisi Marcelo Bielsa sebagai pelatih utama Lazio. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Lazio, Claudio Lotito. Kompas.com melansir. Inzaghi sebenarnya bukan nama asing di jajaran teknik Lazio. Sebelumnya, adik kandung Filippo Inzaghi itu adalah caretaker pelatih utama Lazio pada periode 5 April hingga 30 Juni 2016. Namun, Inzaghi kembali dipilih sebagai pelatih klub biru langit tersebut setelah Bielsa memilih untuk mengakhiri kontraknya bersama Lazio. Padahal, secara de facto, Bielsa terhitung baru 2 hari menjadi juru taktik Lazio. Pelatih asal Argentina itu mengaku meninggalkan Lazio karena tak mencapai kesepakatan dengan manajemen klub terkait pembelian pemain. Di sisi lain, Lazio dilaporkan bakal menempuh jalur hukum untuk menentang keputusan Bielsa. Pihak klub menuntut ganti rugi kepada Bielsa sebesar 50 juta euro atau sekitar 726 miliar rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Minggu 10 Juli 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.